Terus niki kitab Muwatta', kitab ingkang dikarang Imam Malik. Gurunipun Imam sinten? Syafi'i, ning bab ilmu hadis. Terus Imam Syafi'i guru niku kathah, ketika Syafi'i kecil nggih guru jeneng Muslim bin Khalid Az-Zanji. Muslim sawise dene alim saged maos Muwatta', terus dihafal. Sampeyan gak perlu hafal mung ndelok tok cukup. Dihafal lo terus nembe rawuh teng Imam Malik. Qara tu ala Malik al Muwatta' hifdzan, dadi diwaca ning arep Imam Malik apa? Hifdzan. Dadi gurune karek nerang nang mergo murid dhewe sapa. Lan sampe rasa nggo kitab tak anggap koyo Imam Syafi'i. Maksudnya padha-padha ngaji napa? Dadi wajah tasbih iku fi aqwamil waqti. Kok zaitun ka asadin yo kendele tok, ora usah sikile papat, paham yo. Jenenge tasbih iku fi aqwamil waqti. Jadi kaya ke Imam Syafi'i podo kan. Napa? Ngaji Muwatta'. Jadi tasbih ora usah kakean apa? Mirip ora usah kakean apa? Kakean mirip cukup fi aqalil wajib. Jadi zaitun ka asadin persis ya mau saja tok. Apa terus sikile papa terus loreng kan ya ora. Mau nang ngopi barang kaya napa? Macam. Iki penting kalau terang nomor go, nopo. Kata madhab sing mau ngaji balap. Jadi tasbih itu tidak merubah hakikat. Mengani nak zaitun ke asadin ya zait tetap manusia, macan ya tetap macan. Jadi misalnya ono wong Islam kok mirip wong Yahudi atau mirip wong Nasrani, ya orang nanti jadi Yahudi. Ya orang nanti jadi orang Nasrani. Contoh ada pepatah mantas sabda di komen bahwa kalau tasbih itu gak bisa merubah hakikat. Apa? Tasbih itu gak bisa merubah apa hakikat. Gue juga kayak bubu sebelah karena orang tertentu terus darani kafir. Karena ini dalil mantas sabda di komen. Nah, ngono kayak bebo coba nak langsung ulama. Fase ulama itu coba. Apa? Coba nanti. Kau nak juga tu nak ujuk-ujuk pinter. Yorano, yorano mesti. Faham ya? Jadi tasbih fi aqalil wajib. Nabo. Fi aqalil wajib. Jadi kabeh kau nak, ana ilmu. Mulane Mizan Kubro itu dikarang. Iku nganggo ilmu. Sehingga semua takbir ning Rasulullah nak ngendikan laisa minna man khasyan. Nak nuruti makna zahir kan ora termasuk golonganku wong sing nak dagang bodoni. Nak ngono wong dalan niku wong ning pasar gak umat Nabi kabeh. Mereka mesti tahu bodoni apa sering. Sering. Tahu tok iku sira umat Nabi apa meneh? Sering. Sering. Sak kiyaine yo bodoni. Kiye zaman akhir gak bodoni yo ora urip. Wong dekne dhewe ora jelas warga kok jare sing ngaji ning dekne mlebu. Suar. Ya tapi ya pantese ngono. Iku maknane manusana fale samina evitil kal khosla. Jadi cara Imam Mizan Kubro evitil kal khosla dalam perilaku itu dia tidak golonganku. Tentu bodoni kan enggak bisa dinisbatkan oleh Kanjeng Nabi karena Nabi tidak pernah menghalalkan bodoni. Paham ya? Evitil kal khosla. Tapi nanti kalau dia sholat ya minna, karena sholat itu tentu atas nama niru kanjeng. Terus gue sakit cah yatim, ya minna, karena ngurmat cah yatim itu niru kanjeng. Tapi nak terus gue ngopi, bakule ayu, ya lesa minna meneh. Karena Nabi tidak pernah ngajari ngopi, bakule ayu. Paham ya? Jadi gue kudur, jadi gue ya kadang minna, kadang gak minna. Ya, paham ya? Jadi dawe ulama-ulama, lesa minna evi tilkal khoslah lo. Makanya dalam fikih fadilah jamaah juga gitu. Misalnya ada shaf awal itu penuh, shaf dua penuh. Kemudian kamu sholat munfaridan anis shaf sendiri dalam shaf. Nah nuruti sunat kan kau narik wong arepe gendhe kanca. Kira-kira kau narik udis famplok apa? Gak kira-kira marai perkara apa marai sunan ning Indonesia. Marai perkara. Hah? Wes ngono iku ya tetep tok fadilah jamaah sing dhewean. Tapi ya dalam hal dia munfarid anis shofin, tapi bukan berarti kehilangan 27. Jadi misalnya kesalahan shof ya paling 27 kalong 5. Berarti jatuhnya 22. Paham ya? Kok balik lo kok imam? Sering nyelip misalnya. Itu asal gak tiga rukun yang tawilah ya sah, tapi kalong meneh 5. Berarti karek biru? 10. Karek pitulas. Pitulas. Terus imame kecepetan nungim. Fatihah rapati bener, kalau meneh itulah. Ya wis. Gak untuk ganjaran fadilah jamaah. Plus, tapi sholat sah menurut semua madhab. Mergo Ahmad bin Hanbal darani jamaah itu syartun fisih hadis sholat. Tetap lumayan. Lumayan tuh. Lumayan. Mergo Ahmad bin Hanbal darani jamaah itu syartun fisih hadis sholat. Jadi senajan tokeran untuk fadilah jamaah, gara-gara jamaah sholat sah bittifakil madhab. Bapak? Bittifakil madhab. Jelas ya. Jadi kira usah anut kubu sebelah karena oleh samina terus wong ra Islam niku boten fi tilkal khoslah wa fi tilkal khoslah di hal itu. Jadi pencaman to mulane mulane ngaji. Lah nek nuruti zahir ya ono wa may tawallahu minkum fa innahu minkum. Orang yang mengangkat orang kafir sebagai pimpinan, ya maka dia bagian dari kafir itu. Maknanya bagian dari kafir itu apa? Ya dalam hal dia lebih percaya orang kafir daripada orang Islam, itu kelakuannya wong kafir, gak kelakuannya wong Islam. Tapi ketika dia dengan status musaddiqun billah, mukminun billah, mukminun bi rasulillah, mukminun bi apa? Mukminun bi malaikatillah, ya huwa mukmin apa? Tapi dalam status mualah lil kufar, itu gak kelakuannya tiang mu'min. Makanya ini fa'innahu minhum ya fitil kal iling-iling itu kaidah dalam ilmu usul. Jadi tapi wong saiki serah rokok itu ini. Jadi Quran diwaca diantum mulanya ciri khasih khawarid itu wongnya udah hafal Quran. Mulanya gue nak hafal Quran di alasan bin rafawarid. Lah sing ngapal Quran yo ora mesti khawarij. Sing ora apal yo ora mesti ora khawarij ben ngono zaman akhir. Bebas status zaman akhir bebas apa? Deleng-eleng. Mergo dawuh Rasulullah nak Quran ora diwaca tanpa ilmu. Iku ya musibah gede terutama ning akidah. Kalau kemarin ada gus-gus banyak sowan saya. Dan banyak kiai sowan saya. Ya kiai-kiai muda lah di bawah 25, tapi sudah tamat aliyah sarang, tamat aliyah, banyak lah yang tamat aliyah. Saya ngomong, kenapa saya ceritakan ngomong seperti itu? Karena syaratnya ilmu itu harus didengar ahlul ilm. Supaya ilmu itu ada kontrol, sama ilmu itu ada kontrol. Kenapa ada fitnatul Qur'an? Kok Qur'an itu nak diwocor orang nganggu guru, gak nganggu sanad, juga nganggu ilmu. Itu awal prahara akidah. Jadi Mu'tazilah iku nganti yakin nak Quran iku hadis ora qadim. Iku yang mergo maca Quran. Khalifah Ma'mun iku dhewe penasihat jenenge Abu Du'at. Abu Du'at iku Mu'tazilah. Alim. Alim Quran. Ya hafal Quran. Tapi dekne maknani Quran iku nganggo tek Mu'tazilah. Ini moco kitabun uhkimat ayat. Jadi kalau lu gadah tek pidatonya Khalifah Ma'mun ketika memaksa semua ulama kendaraan di Quran apa? Makhluk atau hadis. Jadi gue sampai di penjara Ahmad bin Hanbal, terus beberapa ulama dibunuh, bahkan ada yang pindah ke Mesir termasuk Imam Syafi'i. Gue ngakali gue ya rasuwe umure. Jadi Imam Syafi'i sempat ngakali At-Taurat wa Zabur wal Injil kulu hadihi hawatis kan masyhur ya, Zabur, wa Taurat, wa Injil, wa Al-Quran, kulu hadihi hawatis. Muridan asobi aku, no? Akhirnya dia dianggap sependapat nak Quran itu. Tapi suwe-suwe ngerti dia nak ngakali, ora kuat. Suwe-suwe rano intelijen, pindah Mesir. Imam Muhammad Hanbal mau ngakali. Ini rumah nonton. Jadi Quran itu diwaca Mu'tazilah. Warang Khalifah Ma'mun dididik, kita bun uhkimat. Hukimat itu di kan? Di apa? Di ku objek ta subjek? Objek. Barang dadi objek ku hadis ta qadim? Hadis. Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbih muhtas. Wa akhiru ma'mun buwe di Al-Qur'an hadis. Ulama ditantang tidak ada. Dene latihan nggo di dalil muhtas sampai uhkimah. Iku min sifatil hadis. Ngono. Awas kena salah paham. Pokoke nak ngutip kudu lengkap ora neraka. Mlebune kapan-kapan ae tapi salah is dicap neraka sih. Engko mlebune kapan-kapan. Nek ana kiamat kan. Aja kok jujur aku dicap neraka kok orang mlebu-mlebu ya engko kapan-kapan. Tapi ora usah ngenteni aku, ben mlebu-mlebu dhewe. Terus kali salah paham neraka. Pangeran itu unik. Ulama sing biasa pinter debat wis. Ku debat be makmun ku kalah. Makmun ku pembaca. Jadi khalifah sing seneng maca. Gak ono sing ngalahno makmun. Masyhur khalifah makmun termasuk dinasti Abbas ya. Turune Harun Rasul. Wahir terakhir ulama top sing urung komentar ku Ahmad bin Hanbal. Sopo? Wong elu. Penghafal hadis. Lu gus ra tau jeneng iso debat. Bomila sobo ini pilpres raro, pokoknya raiso debat. Burung kata kok, no? Jelas milih pengira, no? Pengira. Maka nanti mukminin, wala mukminat, no? Ida koto wa rasuluhu amron, ayam bau nalar kumulafiyah. Warang amat milih ditekan, uang yakin jelas kalah, karena uang soleh hafal hadis, sekunak kuno, penggani ibadah, soleh. Gak tahu pidato, bukan ini kan. Mulang Musnad Ahmad. Buaran ditekak no di depan umum. Debat di depan umum. Nyongkone mergo mesti kalah. Khalifah Ma'mun sepuluh dia mesti menang. Dua penasihat jenis Abi Duka. Iki rada jelimet tapi kita terang. Alam yakulillah azza wa jalla kitabun uhkimat wal muhkam min sifatil khawatis. Ma ya'ti min zikrim rabbih muhtas wal muhtas min sifatil khawatis. Harun, coba Imam Ahmad itu santai-santai. Ngene-ngene. Kaifa taqulu fi ilmi? Wajar banget. Mudene ra iso debat tapi pas iku ya kok pinter. Iku ketok nak Quran iku beda. Quran iku roh, napa? Roh iku duwe nyawa. Mulane Quran milih wong sing cocok. Karena gerono wong kok ahli Quran mesti ahli ini pengiran. Sampai disebut ahli Quran, ahli wong yang gerono wong kok rapati so tafsir, rapati so makna ni Quran. Ya rontok. Ya rontok biar harus pokoknya rontok. Imam Ahmad itu tiap bengi ke sini, aku mau cek Quran khatam. Orang iso dekat. Tapi Quran seneng di ini, wong bengi khatam. Orang sih emang, anda harus nyangon. Yura melok program polisi sing apal Quran gratis, yura kuliah sing apa? Gratis. Yura tau ning RCTI entuk duit yura tau. Pokoke setoran ya mbek pangeran, bengi terus mbek pangeran. Yura ono jurine ya terus pokoke terus mbek pangeran. Yura ono sing gaji ge siswa terus. Nah saiki kulo sering khatam, yo persiapan lomba. Ora apa ora ganjarane. Persiapan lomba atau tampil kuwi padha ora ono ganjarane. Tapi ya lumayan timbang lali nopo. Timbang nopo? Takok Imam Ahmad. Ma taqulu fi ilmihi ta'ala. Lalu ilmunya Allah Ta'ala itu menurut kamu gimana? Jawab Abu Duat. Khalifah Ma'mun mau nunggu nih, karena dia ya rapati pinter, gak spesialis maksudnya. Ilmu wah qadim. Ilmu wah itu qadim, jari Duat. Terus dari Imam Ahmad, wa ilmuhu kalamu. Ilmunya Allah Ta'ala itu ya kalamu. Terus takoi. Logika ini piye logika? Maksudnya hubungannya piye? Imam Ahmad sudah terang dong ini. Misalnya saya ini jam siji ya, anggap aja jam siji. Aku ngomong ini. Engkau Gus Hafiz, engkau itu matahari terbenam. Terus ketika setengah enam itu nyata-nyata terbenam, kalimatku itu hadis apa qadim? Kalimatku tetap qadim. Ngomongku kan saya ini, engkau setengah enam itu matahari terbenam. Kejadiannya terbenam setengah enam kan barusan. Berarti hadis. Tapi omonganku kan qadim. Maksudnya qadim ya aku tapi qadim kan. Dan omonganku ini bukti ilmuku. Saya tahu kalau nanti setengah enam itu tenggelam. maka omonganku qadim meskipun kejadian ini. Wa hakadza kitabu jar ini Imam Ahmad wa hakadza kitabu. Allah wis pirsa fi azalil azal. Nah Abu Lahab kafir. Di zaman itu Allah ngendikan tabat ya jabilah. Terus fakanal amru kama kana. Fakanal amru kama hadasa wa kama takallama wa kama qala. Saya ulang lagi ya. Allah tentu zaman azali ngendikan tabat ya jabilah. Terus kejadian ya memang seperti itu bahwa tabat ya jabilah. Apa wis ngendikan nak ada belu sampean sing menghancurkan pasukane Abraha. Ya fakanal amru kama qala ta'ala. Jadi ya begitu juga. Allah ning azali wis nulis. Coba bisa kursi ya suan bahak awan-awan. Statusnya ganjaran buka buki ya yura terus. Ya oke ojo GR ganjaran. Ya nak ditulis ganggu. Ya ojo, di, ojo GR untuk dosa. Ya nak ditulis mahabah kiai. Yura roh. Sengroh. Sapa? Ya takokno ngono. Nah. Allah pirsa nak kowe pirsa anakku zaman azali apa sakwise terjadi? Enggak jawab. Zaman azali. Kejadiannya saiki tapi pirsane Allah zaman azali. Nah, Quran yo ngene iku semua yang akan terjadi wis didhawuhno Allah. Berarti kalame tetep qadim. Senajan to kejadiane iku hawadis. Kayak kowe saiki iso ngomong kok sore suruh. Omong amuk saiki. Surupe engko lah. Wong gak iso mbantah. Ya kok aneh, wong lugu ngono kok iso nerangno. Wa ilmuhu kalam. Mergo kalam iku majhule iku ilmu. Nek aku tau ngaji mbek Mbah Mun dhisik ngaji tauhid. Sifate pangeran papat iku muta'alliqe sitok. Muta'alliqe sitok yaiku ilmu sama dasar kalam. Ayo ilmu sama dasar kalam iku muta'alliqe sitok. Yaiku roh. Aku yakin kira tau ngaji tauhid tenanan. Mulane ora dadi wali. Kowe wiritan nganti mati kok angel dadi wali. Mergo tauhide jeblok, no. Lan iki sak kancaku anggar biji kok tauhide 5 pelajaran. Wah, lin rokok. Tauhide mung 5. Iki tau biji temo. Iki lho ahli swarga. Jare kancaku ngene iki mensar. Mergo sok malaikat itu mereferensi dunia. Ternyata dari kok malaikat delok rapot. Bener rapot tem zaman mondok tauhid to lima. Aku kesongong. Ana nek sekolah aku fakir to lima lah tauhid itu. Kok kok guru rujukan apa? Pomene guru tauhid tambah aman. Ana ulama mulai ditakoki malaikat marruh. Lah aku biasa dakwah. Malah gue takut, ini gue gak tau. Gue gak tau dakwah, malah takut aku. Ngalor ngidul yang nerang pengiran gue sopoh malah. Ya rungokno ya, kalam ya Allah. Jadi misalnya rungokno, tak latih. Misalnya Zaid itu faktanya berdiri. Ya saya ulang lagi, Zaid itu faktanya berdiri. Terus kamu mengatakan begini, kultu inna Zaidan kau imun. Maknanya apa? Idza qulta kadzalik berarti alimta anna zaidan qaim. Betul kan? Berarti fa kalamuhu ilmuhu. Fa idza qala ta'ala tabbat yada abi lahab fal waqi' hakadha. Qala ta'ala hakadha mergo waqi'ai hakadha. Mergo alima ya hakadha. Dadi soal Abu Lahab macam-macam sawangane khatib tetap kalamuhu. Oke, fa kalamuhu ilmuhu. Sama yang ngono mas, sami itu anna zaidan qaimun. Kau nak istimak zaid qaim dan itu kenyataan, maksudnya memberi kabar tidak bohong, tidak hoax, kan berarti ya kau ngerti. Atau yang mending ini absor tu anna zaidan qaimun. Mana nih? Ya lima udah. Terakhir apa ngomong? Sama besok dalam ilmu. Ilmu sekaruan nih dari. Sehingga nih kitab-kitab tauhid itu. Ajaran Maturidi ya, itu muta'allah ke sifat papat itu sih. Nah, mulanya nak Allah itu kak fakalamuhu ilmuhu, berarti kahanan alam raya itu mesti ngendikan Allah dan ngendikan itu sing dadi fakta, utawa fakta ya mesti persis seperti sing di ngendikan. Mulanya wong reso falak itu rodo dus, mereka dunia itu urat tetap rages. Mulanya falak zaman batu reva, wong alim-alim iso ngarang 10 tahun ke depan. 20 tahun ke depan bisa dikatakan. Mergo asal gak kiamat, Allah gawe donya iku konsisten. Orang kok mentang-mentang awal aku lisa yang kodir terus diacak. Kadang sering ingin metu kolor. Mergo iseng apa? Terus kutub kadang ada sering ingin gini jadi kutub. Itu yura ada senang contoh Allah kuasa ya yura gak bingung. Paham ya? Mergo Allah wis kadung ngentikan waladhi ja'ala syamsa dhiya'au wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Nah, contoh Allah enggak ada sesuatu yang luar biasa itu sakit, tapi tetap Allah enggak seringnya ini konsisten. Nah, baru kayak konsisten ini, kita alamu, ada tes ini nal hisab. Mulanya hisab bisa dikarang 10 tahun ke depan. Nah, misalnya Allah terus gawe ini zigzag, ahli falak. Terus dihitung gerhana, sebenarnya seringnya ini gak belum gerhana. Ah, gak sudah cuti ya, aku tetap. Dihitung surup, sebenarnya ah malas bermalam-malam, aku tak tengok-tengok yang tengah. Mati jam dulu, cek di tengah, jam limau. Enggak. Karena Allah dari dulu sudah merencanakan alam ini konsisten. Artinya gini, ketika matahari konsisten itu karena kalamnya Allah yang qadim apa karena mataharinya yang hadis? Mataharinya yang hadis. Tapi kalamnya tetap qadim. Kok itu jawab akhlas khalifah ma'am tu'ad? Kuat. Maksudnya kalau sama tak bekali. Ya, jadi, akhirnya ya biasa mas, penjara. Soalnya agar kalah hebat, makanya kuasa penjara. Mau kuasa dilawan. Ya tapi rasa ngait mau macam-macam gitu. Otak kamu terselak. Ya jadi fakalamu ilmu. Ya betul kalamu ikodim, betul kalamu ilmu. Jadi nak ono uhkimat ayat itu. Muhdas itu maknanya barang sing terkait Quran ora kok Quran, you know? Saya ingin misalnya ini, kue roh ayat-ayatnya pangeran itu selalu diperbarui, gak? Selalu diperbarui. Neng perasaan, tapi hakikatnya ayat itu seperti mana, you know? Saya ingin ini misalnya, seringnya itu bukti kekuasaan Allah itu seperti mana? Ya kok dimulai di sini itu jadi bukti. Tapi sadar lagi saya, gila sing hadis itu kesadaran. Ane mayatihin min dikrim min robbi muhtas muhtas bin nisbat ning manusa apa mas ning manusa dari bodho misale Zaid iku mulai isuk ngadeg nganti maghrib terus rom ngadeg iku jam 5 terus ke muni wah Zaid iku ngadeg lagi bloko iku rohmu ngadege mulai mau paham ya lagi bloko iku rohmu nak ngadege mulai padha saiki kafir Abu Jahal iku fi ilmihi ta'ala qadim apa barusan fi ilmihi ta'ala al qadim kejadiane barusan nah ngono kabeh kalame Allah tetep kok qadim ya jelas iku fa kalamuhu ilmu iku mong yo ana mung biasa lugu yo mergo mau barokah nur Quran kula yo lugu kula nganti iso ngene yo barokah. Emang sering deres be pengira, sering angen-angen be. Dan deres terjemah juga be lomba. Yo cokon mulang tafsir. Wong di sana apa alam, no? Apa alam? Jadi dirubah rai sahutal ilmu takil petunjuk bagi dia. Ini nanti terjemah. Petunjuk bagi yang takwa. Orang nak gue genti manusia harus bingung. Biasa orang-orang udah di manusia. Di sana apa alam? Apa? Apa alam? Nggak kadang jadi malah jadi goblok kurang ana wong-wong iki malah ora dapat pinter malah jadi goblok. Bareng malaikat didebatno ning ilmu akidah. Hal bu isa Rasulullah ilal malaikati amla. Jawab ya iya. Nah ngono udah ilmu takin petunjuk bagi yang takwa. Ke malaikat ya melok. Melok ta. Ya tapi terjemahan kan orang-orang. Lah misalnya orang debat tapi kurang pegawean ya. Tapi cara gue jadi malaikat diterjemah orang-orang agak terima. Tapi ya orang melebu. Jin ya mangkel. Amin orang-orang. Padahal jelas jin ya termasuk di dakwai kanjeng Nabi. Jelas ayat ikul uhiya ilayya. An-nahus sama'ana farum layajini fa'olu inna sami'ana qur'ana. Lagu cara gue terjemah ya orang-orang. Perkara ini sudah istilah. Wong orang nak basa Jawa iku le wong manuk kok bebedak Mas. Piye cara Jawa? Wong manuk kok bebedak. Karwan sapi kok mbok lawan. Wong sapi kok mbok lawan. Itu Jawa ora jelas. Iya. Gak wong iku piye nek cara basa Jawa? Wong iku manusia ta wong? Misale misale ana wong numpak mobil nabrak cor. Wong karwan wong cor kok mbok tabrak. Apa Mas? Apa ki maksud wong? Ya berarti teman-teman kan ngerti ya. Ini yang terakhir kalau mau coba hadis untuk barokah ini dari Imam Malik. Maja'a fil mutahabina fillah An-Nabi Hurairah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sa'tamna wa ta'ala yaqulu tabaraka wa ta'ala yaqulu dawu sapa wa yaumil qiyamah ainal mutahabuna li jalan. Itu sebenarnya ana kiamat. Iku Allah takokane ainal mutahabuna li jalan. Di mana orang-orang yang dulu saling mencintai karena kebesaranku. Jadi ben golek pangeran ora kesamaan partai. Ora kesamaan kubu sebelah dan seberang. Tapi takokane ainal mutahabuna li jalan itu fillah. Siapa yang saling mencintai saya karena menghormati keagungan. Tentu itu hanya ulama, karena ulama lah yang menanamkan kita tambah hari tambah cinta sama Allah, tambah hari tambah cinta pada Quran. Pak gue seneng Quran, sampai ngaji ulama kan tambah seneng, karena tambah paham. Pemennya pahamun gampang nak ngaji lah, mikir malah bingung. Jadi gak ada dengan pengumuman mana yang separtai, itu gak ada. Sehingga ainal mutahabuna. Sedangkan pengiran, alyo ma'udhilluhum. Fidzilli yaumaladilla illadhi. Karena ini dawuh pangeran, jadi pakai kitab mutakalim semua. Ya sudah. Terus sebagian redaksi qala wa tabaraka wa ta'ala wajabat mahabbati, wajabat mesti. Jadi wajabat maknane mesti. Apa mahabbati seneng ingsun, dene mutahabina kudu wong sing saling seneng via krana ingsun, to ing dalem. Jadi ajane anggere kowe seneng ulama, seneng anak, seneng bojo kabeh demi Allah langsung wali. Kewajiban itu mesti mesti tak senengi. Wong mesti senengi Allah ora wali. Jadi seneng bojo iku ora kok krana tukang isa-isa, enak di bojo marse. Oh sangkemmu. Iku serabatan wali. Tapi nek delok bojo enak di bojo, sebaro gawe cahelek ya ora zina. Tapi mun dicahelek ora wali. Wali kok cangkem elek. Tapi kayak gue mau usuh, ya ora wali, berarti tak sono. Ya sono. Biasa cangkem elek ada kesopan. Dadi wali ku sing iki. Ya ora cangkem-cangkem elek ada biasa hati-hati, cara aku ya ora wali. Perkara ndak kok? Tak sono. Ya, jadi ngendikane pangeran, aku mesti seneng, wajibat mesti aku mesti seneng wong sing seneng ning wong liya krana aku. Nanti kalau bolak balik ngaji, kalau nangin jenar ngandil kelompok. Masa kalau sering guyon, kalau mesti jujur, nak teng ilmu, kalau mesti jujur. Teng ilmu loh, nak teng liane, saya nak kalau barang rapi penting. Maksudnya aku kendaraan ini ganteng lah, saya gigi gendeng. Siapa ni kurang jujur, wong barang rapi penting, lewat. Tapi kalau nak teng ilmu, mesti jujur. Wajabat mesti apa mahabbati seneng ingsun lil mutahabina kedhi wong sing saling seneng kiya ing dalem. Misale ke delok anak, ora kok mbok delok sampeyan enak di anak-anakku ana sing rumat. Berarti kamu hakim nafsi. Utawa ke mubalek, kok kita prospek di anak uga dadi mubalek ben pasare ora keliyo. Iku jeneng hadun. Tapi seneng niku aku mati, aku nak mati sing ramekno sujud sapa? Sing ramekno rukuk yang mulang Quran sopo. Berarti kamu melihat anak ini aset fillah, apa? Aset fillah. Jadi seperti maksud Nabi Ibrahim, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Itu diterangno ning surat Zakaria, Rabbi habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Itu irsun nubuwah. Lah hasil nubuwah apa sujud? Nah, kowe ndelok anak sebagai penerus sujud, penerus ruko, itu berarti fillah. Saya nak buat jual bensin, nak tua nak saya ngerumat. Belok bujo yang ono, dia bujo itu baru kai bujo isong lahir nawang sujud. Kau masih wong lanang duit banyak duit fadilah kan kayak isong lahir. Yang kebaik ini produksi wong sujud. Mana anak tambah kaya tambah ape, nak sujud. Lah nek beling yo tambah elek. Di hukume ngenteni kenyataan apa? Kenyataan. Ana apik elek akeh apik sithik akeh apik ndi. Itu delok kenyataane. Tapi ini hadis yang kerana akeh apik. Jadi itu masuk anak putune Kanjeng Nabi, orang anak putumu maksud. Barang ra podo kok dipadakno. Terus wal mutajalisina fialan lungguh-lungguhan yo dunia. Kowe lungguh ngene iki ngaji demi pengen. Rek sowan kiai ben gawe pom matur kiai, penyalek matur. Ya, ira bayu rapi matur. Iku asline kowe kepengin cawe dok iku. Terus kiai mbok elok-elok. Jadi kira tau seneng kiai, seneng ngel-ngelok. Iya. Ngelok-ngelok. Kowe seneng pom, seneng dunyo. Ben badhe akeh terus eling kiai. Terus kiai mbok berakal nopo ndonga. Kowe asline seneng pom ta seneng kiai? Seneng pom. Terus kiai mbok elok-elok ana. Wah, kemali kiai. Kemali kiai iku. Tapi mbok seneng iku kiaimu tak pom. Kiai dipekerjakan apa? Karena coba saya ketahui. Dan aku senang kiai kan gak ngono. Dengan atau tanpa keinginan kamu ya soan. Soalnya welil ilmi krono. Wong kowe soan kiai ben dibutuhi khusus, diperlakukan khusus iku wis ora ya. Ya karena kamu sadar. Lho kula pancen sambung. Kula nak sowan bangun nganti saiki melok umum. Mulai riyen nganti saiki melok. Cuma ya delala can dalam dora ikhlas sama melok umum. Iku soal takdir pangeran, tapi kula tetap melok umum. Tapi kira rasa arep-arep kula ditakdir umum, pangeran sing ra ikhlas. Malah melok umum. Wal mutajalisi nafiyah, saling duduk juga dunia. Ya mau misalnya ke apa lunggu-lunggu boleh kanca ya kanca mukmin kanca iman paham ya kabeh iku krana pangeran wal mutajalisi nafia terus wal mutazawiri nafia lan saling ziarah saling silaturahim ya karena saya ora kok pepen bodho di anggaran tabungan terus lumo wisata kiai iku korban jane wisatane kepengin ning gone pantai-pantai engko mampir ning kiai makane bareng sowan kiai 10 menit terus dalak-dalak jam ning pantai 2 jam bet tasa ibu kiai korban oh lakukan ini gue ya agak orang kau sih lu agak gue nudon wajib jadi gue beberapa roh tidak jadi ya rasuan kiai gue fokus tidak kira aku tak pasau fil bajar tidak jadi ngajak mulang baru bahasa nih rombino yang ngajak tuan kiai gue dijam. Ya itu dijamin mas, mau kau rental mobil apa neng titi, dia ini ramah tuh dia ini titi karena sesuai keinginannya mas. Tapi soal ini 10 menit ini tadi nggak cukup waktu, gas mur. Itu apa? Iku rawal mutazawirina, via. Jadi sebenarnya menghitung dengan kepentingannya sendiri. Agar rabaroga, kayak ini suan kiri rabaroga, karena dia yang mengatur Allah. Harusnya tidak begitu. Karena di sini orang suan nabi diatur walau anda mencobaru hatta tapas kerja ini belaka nafiyurullah. Jadi suan nabi rawan suan di nafiyur dalam nabi. Karena nabi naning dalam itu milik luar. Soalnya pas dah atau pas itu anak itu, pas kue salam ayo, tenggiyah ayo pas dah macam-macam. Soal lagi pas habis nih. Nanti kalau kiai sudah keluar kan beliau sudah siap ketemu publik. Tapi nak gue sing notok kan beliau mempedui memaksakan. Kan soal pas dahar, pas mencicing, pas berita anak itu. Makanya dulu aturannya nafas nabi walau anda rum sebaru sing hatta tak berucai ingin maka nafas yang Allah berarti itu mengenai ini. Kan yang teras, mohon anak tinggal salam itu ya. Tapi si anak nabi yang dalam enggak ada yang berani. Karena kalau sudah di dalam-dalam milik luar. Nah, tentu sekarang itu ya biaya ulama iwarasatullah ya makanya etika itu harus digunakan terutama BGG sepuh ya seorang lagi terutama BGG sepuh kadang-kadang uang sok seneng kiai terlalu malam bodoh itu soal dia wadah malam bodoh itu kiai mungkin koordinasi dengan keluarga bahan ya jenengnya nyiap-nyiap nono kok bodoh itu jeneng orang roh dulu. Nanti KPU diatur sesuai kepentingan aku. bahwa kiai itu figur yang ya betul milik umat tapi ya milik Tuhan. Sehingga umat ya jangan mengganggu hak keluarga, keluarga jangan mengganggu hak umat. Jadi kalau Nabi sudah keluar milik publik gini, keluarga ini rawani matur karena sedang milik publik. Tapi kalau sudah ke dalam, ya umat gak berani ganggu karena milik Tuhan. Cara Jawa podo enak ini apa? Kalau anda bisa baru, lalu sekarang ada Nabi ya, minimal itu ya ulama di dua sisi separuh satu. Kalau jodoh mentang-mentang kalau mau salam-salam bahmu, salam itu nomor loro kan, Quran itu bakas salam itu nomor dua. Sebenarnya ukurannya itu ya yuhalladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, ukurannya hatta tastanisu, sehingga kamu merasa nyaman. Tastanisu merasa nyaman, misalnya tidak jam istirahat. Padang kiai lagi rawuh po atau lagi nubuma assalamualaikum. Padahal wong baru ngoy kadang wis ngempet nguyoh. Jadi pastikan kondisi nyaman dulu. Jadi salam itu nomor dua. Tapi saya ini wong salah kaprah. Ayatnya kan hatta tastanisu sehingga kamu merasa nyaman. Jadi misalnya ada kiai sepuh baru ngadem, biar gundur dulu. Karena umumnya wong ning dalan ngempet nguyoh. Mungkin mandi-mandi dulu. Mungkin pesan-pesan sama keluarga dulu. Nanti anak bujo ben beda anak bujo. Jika setelah kondisi secara umum itu nyaman. Oke, bayangkan awakmu dhewe. Misalnya ke lunga sumeren kan ya kepengen nang adus. Bayangkan itu kamu sendiri. Oh, rakyat ini lagi mbu, assalamualaikum. Ini nak wong bedui, pakuah, pantes. Ini ya tau mondok. Karena ego, dari awal dia ego, maunya ketemu kiai. Dia gak mikir haknya. Iya. Ini hadir nafsi. Pokoknya Quran mulai hatta tastanisu. Pastikan kamu nyaman dulu. Semuanya baik-baik saja lagi waktu salam. Ninggo nomor siji salam. Mesti problem loh. Misalnya kiai sepuh mulai berarti tidak di Jakarta 2 hari 3 hari. Lagi melebu dalamnya langsung. Itu keliru, itu adat yang salah. Ya salam itu setelah hasta istinas itu nyaman. Ya jangan mana nih aring segalanya baik-baik saja. Lho kalau anak kula rawan ya. Saya itu berkali-kali punya keinginan ngandani anak kula buat tasbihah wa hasan. Habis SD sekolah itu enggak berani ngomong. Meskipun itu penting sekali misalnya sedang ada mbahnya dari situ kiri. Ya karena tadi bocah itu tekan sekolah rata-rata kesel tas diuncal lo bludak-bludak. Bariku mangan. Ya tambar. Dan saya bilang istri saya tambar. Dia punya hak untuk seperti itu karena sekolah itu ya penak. Kemudian aku Safi zaman dulu matematika. Oh mangkali raka ruang. Wes, raine Gus. Kalau misalnya terus teko-teko iki Salim mau nembah terus ora seneng, dik mbah cok apa pokoke butuhe kesel yo ya banting tas kan ngono. Urutane iku. Wodoke mergawe bar gak bathi, gak penting ana tamu. Butuhe iku nang wates nang ngopi. Terus miso-miso sik ben lego. Ora bakat wali kan. Lego kabeh lesu bar mangan glegeken. Lah iku lagi eling. Pengiran. Wong rawali kan ilinge pengiran suwi. Sing wali kan langsung ngiling. Pas rugi ya kersane pengiran. Nek ora wali kan suwi. Waktu sik mangan sik. Ngopi sik ya sesuk sik. Lah misale kok di sini terus ono wong salam terus piye. Mana aji Quran yo sing detail. Hatta tasani suse. Sehingga ngasal nyaman lagi. Kulo termasuk kecelok bareng ibu ten ati kulo sowan-sowan. Misalnya kepen sowan kok rumo lagi rawuh ya rawan. Karena ada kok yai karo sebuah Gus Yo ora kanca kulo mboten wonten. Nganti sakniki. Karena ya tadi bisa saja saya pas masuk pas lagi ada atau pas Bedo putri ini itu kan ndak. Sampai sekarang kalau ketemu ya benda ajak janjian yang berwahi mulang. Karena beliau di kantor, saya di kantor. Kan memang saya sedang miliknya publik karena keluar dari rumah. Beliau di kantor ya miliknya publik. Sudah ketemu. Jadi kalau di dalamnya saya mikir, karena bisa saja milik keluar. Jadi kafe, kafe mau naik di kantor. Makanya itu hatta tas kanis. Meskipun kiai ada akan melupakan umat. Tapi semuanya itu beretika. Pak. Beretika. Imam Malik masyhur ada tamu ya. Bahoro jajariyatun ajatan dalam putri yang keluar. Kamu punya butuh apa? Kamunya ditanya. Oh butuh ngaji. ya sudah silahkan nunggu di masjid. Imam Malik masyur ikhtasala watatoyabe. Imam Malik mandi-mandi dulu, watatoyabe berwangi-wangi dulu terus datang. Karena Imam Malik gak ingin ngajar itu di rumah. Karena tadi padahal bujur Imam Malik raja rewet gak bujur. Nah bujurmu malah wajib mulai nyoba. Mulanya agak mubalik, tidak tunjuk nyoba fase. Nah iso fase ini ngomong tak bayari dobel. Fase pidato ning omah tentang keluarga sakinah mawaddah. Fase lho Mas. Fase koyo nek pidato ning jaba. Pelo to kira-kira. Ayo jawab. Dewe. Isune melu lak. Derong nek lakone. Tuh iso fase ngomong. Utang ini kan pidato tentang pembinaan anak. Neng omai neng tangga ini. Tangga ini deroh. Nah anak era kru mat. Mani. Lepas itu aku pikir apa ini. Ya tadi wong maca Quran sing khatam. Ya urutannya khatam tasqa nisu. Nak kowe merasa nyaman kabe. Kondisi beretik kabe, beretika kabe. Aku sampe konco kumune iki. Aku rono ya mikir, mlane rono diundang kuwi enak karena dia yang siap kita ke sana. Nek rono selenang sono untuk karan diket ya ora enak. Sale tukaran karo bojone, rombar ge maksud. Terus assalamualaikum. Jawabe wis lah, engko terusno. Kan diket, mulih ana tamu, Pak. Wah, bolak-balik tukaran di apa? Tiket. Ora lega to. Koe ben tukarane bar apa? Berblok sih. Kendu luar biasa. Wong Jawa wis salah kaprah. Angger umur tamu ngene wong wis salam kok sempurna apa? Kok sebro gak ditepuki. Mergo wis apa? Salah. Sempurna. Ada tadi wong bar lunga, bar ngaji, bar kaya baru potensine tadi. Mungkin kudu nguyo, mungkin urung dahar, mungkin urung ngopi. Ada sekian kemungkinan apa? Yes. Utawa misalnya gue jajan kepenang ngekno anake, kepenang ngekno putune. Misale gue jajan gue kesenangannya anak, dari kate sekolah kok Jogja. Hampir pasti saya beli pizza misalnya atau beli apa yang senengane anak. Urung sempat dikekno kepen nyambut anak terus assalamualaikum kumpat. Kalau saya enggak apa-apa mergo ngerti seneng. Apa-apa ali salam. Jadi urip sak uripmu isane enggak rupo. Nak saya iso maklumi. Tapi masalahnya kan tetap dealing lagi L. Jadi aturannya pengiran hatta nasata lagi waktu sekali. Alahan. Assalamualaikum khairul. Aku nak kayak kepenape yang ini. Mas tuh mafume nak rangono itu rapati. Ape? Yang ini kok raro? Mau cari Quran udah biji. Wale. Ya jelas. Iku jenis mutajali sina. Ya terus wal mutajabirina. Ya. Wal mutabadili nafialan saling memberi ya krono saling jadi aturannya memang saling saling ulama dini ilmu yang ngeki ilmu sing wong sugih mungkin nyumbang sing wong melarat yo dongano penting aturannya itu saling memberi gak boleh ada sepihak menerima sepihak memberi harus saling apa saling ini bener hukum fikih fikih rada cangkem elek tapi jelas iya jelas rada cangkem elek ora pantes secara Jawa wong fikih ora pantes. Wong wedok ora gelem dikumpuli sing lanang, ora wajib dinafkah. Jelas. Wong wedok diwanekno. Nek ora iso nafkah yo aja gelem. Oke, wis ora ana basa-basi iku wis ora ana. Utara wong Jawa iku omah-omah apa dagangan kan. Iku kan koyo dagangan, mani bayar entuk nak ora bayar. Tapi pekerjaan jan kok. Ana wong wedok ora dinafkahi, nek gak gelem dikumpuli iku nusus lara ora. Nek ora gelem dikumpuli sing lanang ora wajib. Putih jual tuh liar. Memang aturannya kan ngono jelas ya. Aturan main itu. Ya harus jelas. Mereka mau, ya bener oke kadang balik mutabah. Kudu untuk sing lanangnya kayak duwe, sing lanang yang untuk opo ya raro. Aturan main ini kau oleh sepihak itu. Kau oleh. Buk kalungi, buk gelangi, jarak gelem rawol. Ane tak sahut pokoknya orang tahu cowok orang tak sahut kan. Nanti nyakai sih ngiklas. Oh tuh nuntut. Balian. Wah kalau pokoknya raka anggo tidak bisa dalam permainan. Dalam permainan begitu itu tidak bisa. Nah wis tujuh fakir. Tadi aturan mainnya jelas apa? Gue gampang, apa? Gampang terima. Iya menerima. Darah saja misalnya ini ya untuk umumnya hafid kan demitos barokah. Yo wong iku dudu barokah tenan, ojo wis wong salam tempel sak juta jebule gak barokah. Waras setuju. Kudu dibalekno iku. Kan gak sesuai kontrak. Menisa be. Ngono wis bisa. Jadi misalnya wong terkenal semaan, nak semaan disalangi 200.000. Yo minimal kudulannya. Salah ya sak kadare pantese menu. So, saling mubalek kan dene ngumumno wong sing teko ngaji dah halal memang ngajinya butuh kualitas sing lebokno swarga aja kok kirunan dene nyajine swarga jebule ngajine mok badethok mana ada badhet dadi nang lebu swarga jadi harus jelas sangune 3 juta ya 3 juta wis cukup kanggo ngajine swarga dene butuh wis pesen dalan swarga duwe etol lah aja dhewe-dhewe ra jelas tiket ning. Jadi jelas kontraknya. Kayak Nabi bisa kan kuatan. Mayyumini falahul jannah, mayyumini fal. Sopo ya sing iso ngidungi aku iku. Ning Quraisy uga diwongno zaman sedurunge hijrah. Mayyumini falahul jannah. Wong Anshar zaman Aqobaulah kita ya Rasulullah akan menampung jenengan. Jadi jelas wong Anshar ya tenanan. Hormat Nabi ras kedar salam tablek sak juta rem tak omah dikeki, buta masjid tanah di. Kayak wong muhajirin sing Nabi ra nggawa pasukan minimal 500 muhajirin ra di kucut tiga ibu. Ra di dhuwit tiga itana. Sampai tu tabawa udara wal iman. Berarti mau salam tempel. Tanah tiga. Bareng tanah tiga ana wis akeh ku Nabi jek bingung mergo ki Mansur ra duwe ku sapi kere-kere ini ra duwe. Jare Nabi aku sebok kayak tapi sahabatku dulu. Ana nes Arif kali kula ngekek ini ku kuwabe ngene. Tapi Nabi jek urung iso ngelola wong hijrah ra nggawa pasukan. Wakhire wong Ansor oleh muni ngene tak critani. Bisa kan jenenge Yasrib. Ya Rasulullah, hadihi madinatu kataf alufiya ma tasya. Wa ma akhadta minna ahabbu ilaina mimma amsakna. Mumpun pokoke tanah Yasrib kabeh wae jenengan. Mumpun pokoke ana sinten terserah. Pokoke ketuane jenengan kabeh wae jenengan. Hatta kana minna jare sahabat, bahkan kita ini tidak berhak atas tanah kita. Nunggu instruksi Rasulullah. Kita yang punya saja. Semenjak itu darani madinatu Rasulillah. Ya, jadi terus darani Madinah itu ini kota Rasulullah bukan Yasrib lah. Karena Nabi punya keluasan gitu terus enak iki sing masjid, iki omah Mansur, iki omah Hafiz, iki omah Ba'a, iki omah Arif. Ditentokno Nabi. Wis fleksibel mergo taf'alu fiha. Kayak apa? Wis ta 200.000 kok kakan ramu. Jadi bumi itu kalau sudah ngamal sama kiai itu if al-matasa supaya kiainya fleksibel. Lho contoh gampang ini Mas, kadang wong sedekah ya salah. Misalnya gini. Ana wong ngekek dhuwit aku ke saat titip 500.000 untuk pondok. Ya kadang niatnya apik, tapi ada eleke. Eleke begini. Ada hafid yang miskin misalnya. Yang kalau tidak saya sumbang tidak bisa ngaji misalnya. Saya tentu sebagai ulama kan alaham falaham. Apa alaham? Kan mendingan 100.000 takekno bocah sing miskin daripada bangunan. Kadang bangunan tidak mendesak, mboten apa? Mendesak. Harusnya kalau ngekek kiai ya bentaf alufiyama supaya dia black. Atau kadang ini iso mulang ayam nak bojone gak cerewet. Lah anggere dhewe duwe men go pondok wae. Mulang mek diamuk bojo terus kan. Nah, tapi nak sing ngekek bebas kan ini uang tutup mulut misalnya kan ono. Sale lho iki conto. Ora nyindir ki sapa-sapa. Nak sing latihan mesti ngalami. Nah, aku wis ra ngalami wis bar. Lho, kaya cuma ada nongi. Karena sehingga ketika Nabi digai tapi cek ini kan gini kiar, ini cek rai so fleksibel sampai wong Yasrib muni wong hadihi madinatu kaya Rasulullah taf'alu fiha ma tasya. Sehingga iku darani madinah terus. Karena Nabi terus lebih gampang kan. Ya tentu Nabi tetap terukur ya Nabi. Kan enggak ada ceritanya Nabi melebihi apa? Batas. Sampai Nabi akhirnya punya Yasrib, punya Madinah, semuanya. Masing dibujuk papat karena wong Arab bujune ra sitok. Undur ila zaujati ayyuhuma ahsan. Bujuku delok sing paling mbok senengi sapa. Tak tolak engko ra identik ra iki. Sing kon milih. Nak mbok kowe kan pokoke surtirane. seleksi muhajirin itu cuma milih. Iya, tarane tarane. Sing nentokno muhajirin tak ansor bojo. Wong ansor. Iya, wong ansor sing ngomong ya muhajirin sing nentokno. Cara kowe di bojo telu ya sing ayu telu sing elek sitok. Dibokane muhajirin sing. Sing ora ngono. Muhajirin sing kon milih. Iya wa isiruna ala anusim ala ala anabim khusus. Mana bareng dipilih sing ayu waduh. Mulane ra mungkin wong ada derajat desa duri sahabat di sira mungkin sampai khairul qurun qarni wis ta wali kaya apa ra iso nandingi derajat de kaya kebaikannya sudah tidak masuk akal mereka wis kok gak masuk akal kebaikannya wis gak masuk wis terlalu mas sempurnane lho gimana sorop wis ra wis ra masuk akal kebaikannya itu semuanya kelas A dan A plus lah cara kuliahnya sih kaya apa yang bojo kan paling penting. Wis kon milih sing milih kowe. Lah kowe lang sale kon milih mesti milih sing kah. Mergo elek ya makani ayo ya makan sing. Asem aja iku darani Madinatu Rasulillah. Mergo mereka bilang wa ma akhadta minna ahabbu ilayya min ma amsakta. Yang kau ambil ya Rasulullah itu lebih saya cintai ketimbang yang engkau tidak mengambil. Ya tentu kita Rasulullah ya, kita tahu Rasulullah itu khusus Rasulullah karena beliau pasti adil. Ana kiai teko ana nawi ra setuju. Wah, kiai kok ketan ombo iki pajak iki ana babone iki ana bawa malah. Diku sentral Mas. Sentral apa terus? Santrine ra kepiman bon, kok kiai ini bojone papan. Ya ana cerewet kabeh ra manfaat kabeh kanggo agama. Kanjeng Nabi nu sumpet spesial riwayat ana Aisyah, no? Spesial riwayat tentang Yahudi, tentang ilmu kitab-kitab Yahudi ono Sofia. Spesial tentang seneng amal ono Zainab. Bojomu ora ngarah ono. Spesial cerewet, papat ya fungsine padha cerewet kabeh. Menit terakhir, An Abdillah bin Abbas anak ukana yakul al-qasdu tawi semedengan piye kono ana apa? Semedengan. Qasdu ini maknane asline ora tujuan, semedengan. Jadi maknanya tujuan ini mergo semedengan, jadi tujuan hidup. Maknanya famin hum dholimun dinafsi, wamin hum muktasid. Muktasid dengan kata kosoda. Terus diadut wajan ifta'ala, jadi iftasoda. Ya, isim fa'ile. Muktasid, wong sing sedengan. Orang kok muktasid itu nusinnya joy, buatan. Tapi wong sing semedengan. Semedengan itu ya rasuke ramlara. Pokoknya kabeh itu sedengan. Ya suan kiai ora over ya seneng santri ora over kabeh terukur. Misalnya ana kiai seneng over santri over nganti ninggal keluarga ya gak duwe bot. Seneng masjid sampeyan masjid terus yo. Kabeh semen. Ya seneng nang masjid ya seneng perapatan ben imbang. Lah nek perapatan yo penting. Misalnya perapatan di jagungan wong saleh-saleh kan yo ora ana wong wedok liwat dibe. Gara-gara wong saleh rane perapatan. Tapi wong saleh sini perapatan biasanya ilang saleh kan wong padha. Sakjane ya apik Mas supaya gak jadi genge wong nakal. Lho iya lho ribun saleh saleh-saleh jagane perapatan wong liwat kan nyaman. Ya toh? Tapi biasanya sing saleh nek suwene perapatan niku. Sakjane ya apik lho. Kan kok keamanan murah ya. Terjaga kan. Jadi bang diisi wong karo-karuan tua atau medeni wong ngono ambil liwat. Di santri di kota spes nak nembah tua liwat di terno nak nong ayu merem wah so ini kan cerita ya ini ngayal lo kalau sampai yang terjadi rak ngayal lo Al-Qasdu sama dengan apa wata udalan lon-lon orang bisa kusi wakus itu simti lan api ewata. Wong nak dewata semedengan gak over semuanya itu juzun ku bagian min khamsatin wa isrina juzan minan. Jadi entah gimana sirinya pokoknya Nabi sering dawuh ada sekian bagian dari kenabian yang dari bagian kecil itu terwariskan kepada mereka yang berwatak semedengan. Paham ya? Jadi ada sekian juz. Tentu gak akan ada Nabi lagi ya. Tentu kita sepakat gak akan ada Nabi lagi. Tapi ada bagian kenabian, ya. Tentu sifat apa? Kenabian, sifat yang terpuji, yang pasti disenangi Allah, yang itu diberikan pada orang-orang yang dewata al-qasdu wa ta'udda wa usnus. Jadi, ya, jadi apa? Bagus watanya, apa? Bagus apa? Watanya. Beri alfa ada. Salaman ini kamu di dalam. Mungkin ya, Rabu. Terusan. Agak haji apa ya? Oh. Salaman ini mau apa? Ini mau apa?